Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Faslun, fasal. Pada fasal ini akan dijelaskan tentang tiga macam dari ibdal. Macam yang pertama adalah ibdalul wawi wal ya'ta'an. Wawu dan ya diganti dengan ta. Dan yang kedua ibdalu ta'ifti'al ta'an. Ta pada ifti'al diganti menjadi ta'. Dan yang ketiga ibdalu ta'ifti'al dalan. Ta pada wazan ifti'al diganti menjadi dal. Ini pembahasan pada fasal ini. Jadi kita baca ucapan an-nazim pada bait yang ke-986. Dhullini fata fi ifti'alin ubdila wa shadza fi dhil hamzi nahu takala. Dhullin, huruf lin yang dimaukan dengan dhullin di sini adalah wawu dan ya yang sukun. Dhullin yang jatuh sebagai fa al-kalimah diganti dengan ta pada ifti'al. Ya, agar antum bisa memahami dengan baik makna bait antum baca i'rabnya. Dari sini kita mengetahui faedah dari i'rab dan itu dibahas dalam ilmu nahwu. Dengan kita mengetahui i'rab maka kita akan bisa memahami kalimat-kalimat yang susah. Dhullini fata fi isti'alin ubdila. Huruf lin yang jatuh sebagai fa'ul kalimah diganti dengan ta pada wazan ifti'al. Wa syadza fi dhil hamzi nahu takala. Dan penggantian ini syadz pada hamzah. Ya. Contoh i'takala. Ya. Baik, kita baca penjelasannya. Idza buniya ifti'alun wa furu'uhu min kalimatin fa'uha harfu linin wajib ibdal huruf lin ta'an. Apabila dibentuk isti'al dan cabang-cabangnya, yang dimaksud dengan furu' isti'al adalah ma tasarrafa minhu, apa yang bertasarruf darinya. Masdar, kemudian juga apa? Fi'il dan juga fa'il dan juga maf'ulnya. Isim fa'il, isim maf'ul. Apabila dibentuk isti'al dan cabang-cabangnya pada satu kata yang fa'nya huruf lin, apabila dibentuk wazan isti'al dan cabang-cabangnya dari satu kata yang fa'nya adalah huruf lin, ya tadi wawu sukun atau ya sukun, wajib ibdalu harfil lin ta, maka wajib untuk huruf linnya diganti dengan ta. Contoh ittisalun. Ittisalun dan isti'alun aslinya wasala, ya. Isti'alun, ittisalun, wattasala, ini fi'lun madhi, fi'l madhinya isti'ala aslinya, wa muttasilun, ya, ini isim fa'ilnya wazannya mufta'il. Wal aslu fihi, asalnya adalah iwtisalun. Jadi ittisalun aslinya iwtisalun karena dari wasala. Ya, iwtisalun. Ini ifti'alun. Ya, ifti'alun. Kemudian asal dari ittasala adalah iwtasala. Ifta'ala. Kemudian asal dari muttasil adalah mu. Ya, mutasilun. Ya, mufta'ilun. Itu asalnya. Di situ ada catatan lagi, kita baca. Nomor 2. Qad masala syarihu lima kana harful lin fihi wawan. Asyarih menyebutkan contoh dari yang huruf linnya adalah wawu. Fa amma misalul ya'i, adapun contoh yang huruf linnya adalah ya, adalah ucapanmu. Ya, min yusr, min yusrin. Ittasara. Ya. Atau yasara. Ittasara. Yattasiru ittisaran. Ya. Aslinya apa? Ittasara. Gitu kan? Ittasara. yaitasiru itisaran. Fahuwa muttasir, dan simpelnya muttasir. Ya, muittasir berarti ya. Wahahuna amran, dan di sini ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama, anna sababa qalbil wawi wal ya'ita'an fi hadhil mawdi' yarji' ila amrayni. Bahwasanya sebab membalik wawu dan ya menjadi ta pada pembahasan ini kembali kepada dua alasan. Ya. Jadi alasan kenapa wawu dan ya yang sukun yang jatuh sebagai fa pada wazan ifti'al harus diganti dengan ta, alasannya adalah yang pertama, al-ibti'adu an usri nutqi bi harfi al-lini sakini ma'a ta'i li qurbi makhrajayhima wa tanafi sifataihima. Alasan yang pertama adalah menjauhi sulitnya pengucapan, ya, menjauhi sulitnya mengucapkan huruf lin yang sukun bersama ta. Nah itu, menjauhi sulitnya pengucapan huruf lin yang sukun bersama ta. Ya, tadi kan dalam contoh yang disebutkan dalam syarah iu, ya, iu, tisal kan sulit. Ya. Kemudian juga mau tausil sulit. Kenapa sulit? Liqurbi makhrajaihima, karena dekatnya makhraj keduanya. Makhraj keduanya huruf lin dengan apa? Ta. Wa tanafi sifataihima, di sisi lain sifat-sifatnya saling bertentangan antara huruf lin ini, wawu dan ya. Kalau makhraj kan dekat. Ya, au dua buah bibir. Au ai tengah lidah. Lenta ujung lidah. Lianna harfal lin, karena huruf lin sifatnya majhur, jahr, nafas tertahan. Ya. Wata'u mahmusah, sedangkan ta hamas sifatnya. Au, au, au, nah, itu tertahan aliran nafas. Ai, ai, sedangkan ta hamas kan at. Nah, itu alasan yang pertama, menjauhi sulitnya pengucapan ya huruf lin yang sukun bersama ta, karena makhrajnya berdekatan tapi sifat-sifatnya berjauhan, bertentangan. Yang kedua, annahu laulam yuqlab harful lin ta'an latala'abat bihi harakatul fa. Itu bahwasanya seandainya huruf linnya tidak diganti dengan ta, nisaya tala'abat bihi harakatul fa. Ya, huruf linnya akan dipermainkan oleh huruf-huruf, oleh harokat-harokat fa. Ini saya ulangi, seandainya ya, huruf lin tidak diganti dengan ta, ini saya huruf lin ini akan dipermainkan oleh harokat-harokat fa. Fakana yakunu ya'an idan kasratin fa. Huruf linnya menjadi ya kalau faul kalimahnya kasrah. Contoh, i tasala, i tasara. Kenapa disukuni harfil lin man kisari ma qablahu? Karena huruf linnya karena huruf linnya disukun bersama kasrah sebelumnya. Wa yakunu alifan, dan huruf linnya menjadi alif. Idan fatahatil fa, kalau fa-nya di fathah. Contoh, ya tasilu wa ya tasiru. Ya. Wa wawan idza in dhammatil fa, dan huruf linnya menjadi apa? Wawu, apabila fa-nya di dhammah. Mu tasilu, mu tasiru. Tuh, dipermainkan oleh harokat huruf linnya. Ya, falamma khasyau dzalika qalabuhu ta, karena mereka takut ya huruf lin ini dipermainkan, maka mereka mengubahnya menjadi ta. Liyakuna harfan jaladan yaqwi ala harakati fa'il kalimah, agar ia menjadi huruf yang kuat. Ya, huruf yang kuat untuk menerima harokat-harokat fa'al kalimah, atau untuk menghadapi harokat-harokat fa'al kalimah. Fala yataghayyar bitaghayyuri harakatiha, sehingga ia tidak berubah dengan berubahnya harokat, tetap ta kalau dengan ta. Wa inna makhtassuhu bil qalbi ila ta liyashula ba'dal qalbi idghamu ta fi ta ataliyah liyazula usru an-nutqi. Hanyalah mereka mengkhususkan qalb huruf lin tadi kepada ta, ya, agar mudah, untuk memudahkan setelah qalb idghamnya ta kepada ta yang setelahnya, sehingga hilanglah kesulitan dalam mengucapkannya. Nah, itu alasan terjadinya ibdal ataupun qalb. Kemudian wal amru tsani, hal yang kedua, anna qalba harfal anna qalba harfil lin ta'an fi hadzal mawdu' fi hadzal mawdi' huwa lughatul fusha. Bahwasanya membalik huruf lin menjadi ta pada pembahasan ini adalah lugha yang fasih. Wa min ahli al-Hijazi man yudqihi wa yatrukuhu tatala'abu harakatul fa'di. Di antara ahli al-Hijaz ada yang membiarkan huruf lin tersebut, dan ya, ada yang menetapkan huruf lin tersebut dan membiarkannya dipermainkan oleh harakat fa. Fayaqul, sehingga sebagainya mengatakan itasala ya tasilu itisalan fahuwa mutasil, itasara ya tasiru itisaran fahuwa mutasir. Wa minhum man yahmizuhu, ada juga di antara mereka yang menjadikannya ya hamzah, mengubahnya menjadi hamzah. Fayaqul, sehingga dikatakan i'tasara ya'tasiru i'tisaran fahuwa mu'tasir, wa'tasala ya'tasilu i'tisalan fahuwa mu'tasil, wa hadhihi lughatun ghariba. Ini bahasa yang gharib. Baik, kita kembali ke syarah. Fa'in kana harful lini badalan min hamzatin lam yajuz ibdaluhu ta'an. Adapun apabila huruf linnya adalah pengganti dari hamzah, aslinya hamzah berarti huruf linnya, maka lam yajuz ibdaluhu ta, tidak boleh untuk ia diganti dengan ta. Ya. Kalau huruf linnya aslinya hamzah, tidak boleh diganti dengan ta. Fataqulu fi ifta'ala, maka kamu katakan pada wazan ifta'ala yang diambil dari madah al-akal, ya, i'takala. I'takala. Summa tubdilul hamzata ya'an, kemudian kau ganti hamzahnya menjadi ya. Ya, untuk diringankan. Fatakul, sehingga kamu katakan itagala. Walai juzu ibdalul ya'ita, dan di sini tidak boleh ya'nya diganti menjadi ta, menjadi itagala. Ya. Alasannya apa? Itagala tidak boleh menjadi itagala karena ya'nya di sini aslinya hamzah itagala. Wa syadza qauluhum ittazara bi ibdalil ya'ita, dan syad ucapan mereka, ya, syad bisa dengan makna tidak sesuai dengan qiyas. Ittazara dengan mengganti ya menjadi ta. Nah, di situ ada catatan kaki nomor 1. Yarwi al-muhadithuna min hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat 'ani nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'muruni an attazira bi fathil hamzati wa tashdidit ta'i min al-izar ala annahu qad qulibat al-hamzatu ya'an thumma ta'an thumma udghimat at-ta'u fi at-ta'. Wa nassa an-nuhatu 'ala anna hadha khata'un wa anna shawabahu ar-riwayah an atazir fi hamzatin mamdudatin thumma ta'in mukhaffafah. Para ahli hadis meriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau bercerita dari Nabi alaihi salatu wasallam, dahulu beliau memerintahkan aku untuk at-tazir, an at-tazir, mengenakan izar. Bi fathil hamzati, dengan fathah pada hamzanya, wa tashdidit ta, dan tashdid ta'nya, min al-izar, dari kata izar, ala annahu qad qulibat al-hamzah, atas dasar hamzanya sudah dibalik menjadi ya. Ya. Thumma ta, kemudian ya-nya diganti menjadi ta. Thumma udhima ta, fit ta, kemudian ta dilebur pada ta. Wa nafsu an-nuha, dan ahli nahu menegaskan ala anna hadha khafa, bahasanya seperti ini keliru. Wa anna suwaba riwayah, adapun riwayat yang sahih adalah an a tazira, dengan hamzah mamdudah, kemudian ta mukhaffafah. Ya. Ya, kalaupun sahih, maka itu sesuatu yang sifatnya dihafal, ya, tidak sesuai dengan qiyas. Dan itu kalau memang ada, ya fasih isti'malan, tapi syar qiyasan. Nah, itu makna dari ucapan an-nazim dhullini fata fi ibti'alin ubdila wasyadza fi dhil hamzi nahu takala. Ya, huruf lin diganti, huruf lin yang jatuh sebagai faul kalimah diganti, ya, dengan ta pada isti'al, dan syal pada zi al-hamzah yang berhamzah. Contoh i'takala. Nishal kalau diganti hamzah dengan ta dengan dikatakan ittagala. Kemudian bait selanjutnya ittagala ya. Maknanya ittagala di sebagian kamus disebutkan kalau dikatakan ittagala adidan maknanya agala ba'duha ba'dha, sebagian ulat itu memakan sebagian yang lain. Kalau dikatakan i'takalat an-naru maka ishtaddat lahibuha, gejolaknya semakin memuncak. Kalau dikatakan i'takalal insan ghadaba yang ihtaraqa, terbakar hatinya dengan kemarahan. Kemudian bait selanjutnya tawtafti'alin rudda isra mutbiqin. Tawtafti'alin rudda isra mutbiqi fiddana wajdad waddakir dalan baqi. Ta ini maful bihsanin muqaddam ala fi'lihi dan ala maf'ulihi al-awwal. Kemudian ta maful bih awal, sehingga aslinya adalah rudda ya tafti'al ta'an, baliklah ta pada ifti'al menjadi ta, atau gantilah ta pada ifti'al dengan ta. Isra mutbiqin, yang mana ta ifti'al tersebut datang setelah huruf itbaq. Kemudian pembahasan yang berikutnya fiddana wazdad waddakir dalan baqi. Kemudian baqi di sini fa'nya adalah ta ifti'al. Fa ifti'al pada iddana dan izdad dan iddakir berubah menjadi dal. Ya baqiya dal, ini sara dalan. Ya ta pada iddana dan izdad dan iddakir itu berubah menjadi apa? Dal. Berubah menjadi dal. Baik, kita baca penjelasannya. Idza waqa'at ta'u ifti'alin ba'da harfin min hurufi al-itbaq وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. Apabila ta ifti'al ya datang setelah satu huruf dari huruf-huruf itbaq, yaitu sad, dad, ta, dha, anda sudah ketahui ya dalam ilmu tajwid. Ya. Maka wajib ibdaluhu ta'an, wajib untuk ta-nya ta ifti'al tersebut yang datang setelah huruf-huruf itbaq ini wajib diganti dengan apa? Ta. Dan ifti'al masuk di dalamnya furu'uhu, ya cabang-cabangnya. Kaqaulika, seperti ucapanmu istabara. Istabara. Idja'a. Idta'anu. Idtalamu. Aslinya istabara adalah istabara. Di situ wazannya apa? Ifta'ala. Ifta'ala. Lihat. Ta datang setelah huruf itbaq sad. Maka untuk menyesuaikan huruf isti'la, huruf itbaq, maka dia diganti menjadi ta. Karena ta dengan ta satu makhraj. Ya. Istabara. Ya. Kemudian. Ibtaja'a dari ibtaja'a. Ya. Ibtaja'anu dari ibtaja'anu. Ibtalamu dari ibtalamu. Fa'ubdila min ta'il ifti'ali ta'an, maka diganti ta'il ifti'al menjadi ta'. Ya. Di situ ada catatan kaki nomor 5. Qala al-Ashmuni fi syarhihi mu'allilan hadzal ibdal. Al-Ashmuni berkata menyebutkan alasan dari pembadalan ini. Fastusqila ijtima'u ta'i ma'al harfil al-mutbiq, maka dianggap berat berkumpulnya ta bersama huruf itbaq. Kenapa? Lima bainahuma min taqarubi al-makhraj, karena keduanya makhrajnya berdekatan. Bahkan ta dengan ta sama. Ya, makhrajnya. Ya, ta dengan ta sama. Wa tabayyuni as-sifah, sedangkan sifatnya berbeda. Ini ta'u mahmusa, karena ta hams. Mustafila istifal, datar, mendatar lidahnya. Wal mutbiq, sedangkan huruf itbaq, ba, ba, wa, so, ini majhur, jahr, ya, nafas tertahan musta'li isti'la, sangkal lidah mengarah ke langit-langit. Ya. Pertemuan dua huruf ini yang berdekatan makhrajnya tapi sifat-sifatnya berbeda memberatkan pengucapan. Fa ubdila min at-ta'i harfu isti'la'in min makhrajiha wa huwa ta, maka ta diganti, ya, diganti dari ta huruf isti'la yang semakhraj dengan ta, yaitu ta. Yaitu ta. Kemudian wa in waqa'at ta'ul isti'al ba'da dali wazai wazali qulibat dalan, apabila ta isti'al datang setelah huruf dal atau huruf zai atau huruf dal, maka ta isti'al diganti menjadi dal. Contoh iddana dari dain, ad-dain. Wazdad dari zada. Wadzakir dari zakara. Iddana itu aslinya adalah iddana, maknanya akhaza ad-dain. Iza akhaza ad-dain, apabila seseorang mengambil apa hutang. Iddana, taknya diganti menjadi dal, kemudian dilebur, jadilah iddana. Kemudian wazdad ini fil amr dari izdada. Izdada, yazdadu, izdad. Ya. Tanya diganti menjadi dal sehingga menjadilah izdad. Izdad. Kemudian wadzakir dari zakara. Ada penambahan ta di situ. Dan ta datang setelah zal, maka diganti. Ia menjadi dal, kemudian dilebur. Ia dengan zalnya diganti dal sehingga jadilah iddakara. Ya. Fastusqilat ta'u ba'da hadhihi al-ahruf, maka dianggap berat pengucapan ta setelah huruf-huruf ini. Fa'ubdilat dalan, sehingga digantilah ia menjadi dal. Wa udghimat ad-dalu fi dal, kemudian dileburlah dal kepada dal. Nah, di sini perlu tambahan rincian agar lebih jelas terkait dengan pengidghaman. Disebutkan dalam ta'liqat syarah Ibn Tulun rinciannya, katanya idza ubdilat ta'ul isti'ali dalan ba'da dali wajib al-idghamu lijtima'i al-mithlain. Apabila ta isti'al diganti dengan dal setelah sebelumnya dal, maka wajib untuk mengidgham karena perkumpulan dua yang semisal, dan dengan dal dengan dal. Ya. Perkumpulan pertemuan dua yang semisal. Tapi idtana, talnya diganti, ya, ta-nya diganti dal. Ah, maka berkumpul di situ dua yang semisal, maka dilebur wajib iddana. Iddana. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza ubdilat ba'da zayi jaza al-izhar wal idgham bi qalbi tsani ila al-awwal. Ya, apabila ta diganti dengan dal datang setelah zai, seperti pada izdad itu, apabila ta diganti dengan dal setelah huruf zai seperti dalam contoh izdad, maka jazal izhar wal idgham, boleh izhar dengan dikatakan izdad, tidak dilebur, izdad dengan dikatakan izdad, tidak dilebur zainya kepada dal. Wal idgham boleh pula dengan dilebur bi qalbi tsani ila al awwal. Kalau dilebur, ya, caranya adalah yang kedua, huruf yang kedua itu dibalik menjadi huruf yang pertama, tidak sebaliknya. Sehingga pada contoh izdajir, ya, izdajir atau tadi izdad juga bisa, boleh dikatakan izdajir dengan diizharkan zainya tidak dilebur kepada dal, atau diidghamkan dengan mengubah huruf yang kedua menjadi yang pertama, ini dalnya diganti zai berarti, sehingga dikatakan izzajar. Izzajar, izzajar. Ah, wala yajuzu, dan tidak boleh sebaliknya. Ya, tidak boleh sebaliknya, huruf yang pertamanya dijadikan huruf yang kedua, dijadikan dal semua dengan dikatakan iddajar, enggak boleh. Kenapa? Li fawati as-safir, karena akan hilang sifat safir persis, yang itu adalah sifatnya huruf zai. Wa idza ubdilat dalan ba'da dzal, adapun kalau ta'nya diganti dengan dal setelah sebelumnya zal, maka jaza salah satu aujuh, boleh dengan tiga sisi. Sisi yang pertama izhar. Izhar. Sebab pada iz, ya, tadi id iddakir itu. Boleh dengan izhar, dengan dikatakan bagaimana? Id. Ya. Iddakir. Ya, iddakir boleh. Ya. Atau idhom. Idhom dengan dua sisi boleh, mengubah yang pertama, membalik yang pertama menjadi yang kedua, atau yang kedua menjadi yang pertama, sehingga boleh dikatakan ya idzakir atau iddakir. Dalam ayat dikatakan falmi muddakir. Nah, dibaca juga pada riwayat pada kira yang syad falmi muddakir. Falmi muddakir. Nah itu. Kemudian fasal berikutnya. Fa amrin aw mudari'in minka wa'ad ihdhif wa fi ka'idatin zakat tarad. وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف فدل في الأمر دل في المضارع yang diambil dari fi'il madhi yang semisal wa'ada maka fa tersebut ihdith buanglah ya. Buanglah fa tersebut dari fi'il amr dan dari fi'il mudhari wa fi ka'idah zakat darad dan pada semisal contoh nas syar'idah pembuangan tersebut ittarada muttarid bisa dikiaskan wa hadhu hamzi af'ala samarra fi dan pembuangan hamzah pada af'ala ya filun maud dengan tambahan hamzah pada awalnya pembuangan hamzah pada wazan af'ala istamarra fi ini berlangsung terus pada mudhari'nya dan juga pada dua bentukan mutasif yang tersifati yakni isim fa'il dan isim maf'ul karena isim fa'il dan isim maf'ul masing-masingnya mengandungi sifat. Kalau isim fa'il ya tersifati dengan melakukan satu perbuatan, isim maf'ul tersifati dengan terkenai perbuatan. Jadi pembuangan hamzah af'ala berlangsung pada fi'il mudhari' dan dua bentukan sifat yaitu isim fa'il dan isim maf'ul. Idza kana al-fi'lul madhi mu'talla al-fa'i ka wa'ada apabila fi'il madhi itu fa'nya huruf illah seperti wa'ada dan di situ ada catatan kaki hadza khasun bi wawil fa ini khusus dengan yang fa'ul kalimahnya wawu dari misal misal adalah fi'il yang huruf pertamanya adalah huruf illah wawu ataupun ya adapun dalam pembahasan ini misalnya hanya wawi duna ya ilfa bukan yang fa'nya ya. Wahuna amron dan di sini ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama annal asla fi hadzal hazfi wal fi'lul mudhari'ul mabdu bi ya'il mudhari'ah. Hukum asal pada pembuangan ini adalah ya, fi'il mudhari' yang dibuka dengan ya mudhari'ah. Itu hukum asal pembuangan adalah pada fi'il mudhari' yang dimulai atau dibuka dengan ya. Contoh ya'idu dari wa'ada. Dijadikan mudhari' maka dibuang apa? Fa'ul kalimahnya, wawunya. Jadi ya'idu, wawunya hilang. Wa'ada ya'idu. Wasafa yasifu, wajaba yajibu, wasaba yatibu. وحمل على هذه الصيغة بقية المضارع dan dibawa kepada صيغة ini صيغة مضارع yang dibuka dengan ya bentukan-bentukan مضارع yang lainnya yang awalnya hamzah contohnya a'idu awalnya nun a'idu anta sa'idu wal amr dan juga amrnya dibawa a'id sif masdar dari a'ida dan sifah jadi asalnya pembuangan ini terjadi pada mudhari' adapun yang selain adalah pada fi'il mudhari' yang dibuka dengannya adapun selainnya itu mahmul 'alaih dibawa kepadanya. Kemudian hal yang kedua wal amru tsani anna 'illatal hazfi fil mudhari'i al mabdu'i bi ya'il mudhari'ah huwa takhallusu min wuqu'il wawi baina ya'in maftuhatin wa kasrah. Nah, sekarang akan dijelaskan tentang alasan ya dibuangnya fa kalimah. Ya. Sesungguhnya illah pembuangan pada mudhari' yang dibuka dengan ya mudhari'ah adalah At-takhallusu min wuqu'il wawi baina ya'in maftuhatin wa kasra, untuk ya melepaskan dari ya datangnya wawu di antara ya yang di fathah dan kasrah yang setelahnya. Itu tujuannya. Tujuan ya dari pembuangan ini pada fi'il mudhari' yang awalnya ya, yaitu untuk melepaskan ya, jangan sampai terjadi ada wawu ya sukun sebelumnya adalah ya yang di fathah dan setelahnya kasrah. Ya, wa'ada, kalau tidak dibuang wawunya yau'idu kan, yau'idu. Maka di situ ada wawu sukun tengah-tengah antara yang sebelumnya ya di fathah dan setelahnya kasrah. Wa dzalika li'anna al-ya'a fi tabi'atiha adul wawi. Yang demikian dikarenakan ya secara tabiat adalah musuh bagi wawu. Ya musuh enggak bisa berkumpul. Wal fathatu allati 'alayha la tukhaffif min sya'ni hadhihi al-'adawah. Dan fathah yang ada pada ya tidak meringankan masalah permusuhan ini. Ya. Li'annaha tuqarribu min al-ya kama tuqarribu min al-wawi. Ya. Karena fathah ini bisa menekatkan kepada ya, juga bisa menekatkan kepada wawu. Wal kasratu aidan min tabi'atiha adunil wawi. Kemudian kasrah juga secara tabiat itu musuh bagi wawu. Sehingga kalau disebutkan wawunya yau'idu, kasihan wawu dihimpit oleh dua musuh, ya fathah dan kasrah setelahnya. Wa ayatu ma dzakarna min anna al-ya'a bi hadhil manzilati min al-wawi. Ya. Dan tanda dari apa yang kami sebutkan penjelasannya, bahwasanya ya seperti ini kondisinya, dia musuh bagi ya fathah sebelumnya dan kasrah bagi setelahnya. Saya ulangi, dan tanda dari apa yang telah kami sebutkan bahwasanya ya seperti ini keadaannya ya terhadap wawu. Ya. Saya ulangi, dan tanda dari apa yang telah kami sebutkan bahwasanya ya bihadil manzilah, kedudukannya seperti ini terhadap wawu, adalah annaka tara, bahwasanya kamu melihat annal ya'a idza kanat madmumatan lam tuhdaf al wawu, bahwasanya engkau melihat bahwasanya ya kalau ya-nya didhammah sekarang, maka lam tuhdaf al wawu, wawunya tidak didhammah. Contoh yujibu, ya yujibu, lihat yujibu wawu di tengah-tengah antara ya dan kasrah, tapi dikarenakan ya ya-nya bukan fathah, dhammah, maka wawu tidak dibuang. Karena musuh yang dihadapi wawunya hanya satu, kasrah. Ya, maka wawu tidak dibuang. Yujibu. Yu'idu. Yuritu. Ya. Fadhalika li'anna dhamma tahawwanat min amril ya'i wa'ab'afatu. Karena dhamma ini hawwanat. Menjadikan urusan ya'nya rendah. Merendahkan ya'nya. Dan melemahkan ya. Bisa babikau niha mujani syaitan lilwawi, karena domah sejenis dengan wawu, sehingga karena ia ini domah lemah, maka wawu muncul yang dihadapi dari musuhnya hanya satu saja, kasrah setelahnya, sehingga wawu tidak dibuang. Wa yaitu ma dzakarnahu, dan juga tanda dari apa yang bukti dari apa yang telah kami sebutkan min an min amril kasrah, pada perihal kasrah ya. Ya, ini bahwasanya kasrah ya setelah wawu itu menjadi musuh bagi apa? Bagi wawu. Contoh yaujal. Yauhal. Ya, bi fathhi ma ba'da al-wawi, dengan fathah apa yang setelah wawunya. Lihat lam tuhdaf minhuma al-wawu, wawu tidak dibuang darinya. Kenapa? Yaujal, wawu tidak dibuang karena wawu setelahnya bukan kasrah. Musuhnya hanya satu, fathah sebelumnya, sehingga tidak dibuang. Fadalla majmu'u hadza 'ala anna sirrul hadfi huwa wuqu'ul wawi baina hataini al-'adwataini. Maka majmu'u hadza, kumpulan ini ya, kumpulan alasan ini menunjukkan bahwasannya rahasia dari pembuangan wawu adalah jatuhnya wawu di antara dua musuhnya ini, bihaitsu law kana al-mawjud ihda al-adwataini lam tasquti al-wawu, di mana seandainya yang ada hanya satu musuh saja maka wawu tidak gugur, tapi kalau musuhnya kanan kiri maka wawu kabur. Hai, itu alasan pembuangan. Baik, kita lanjutkan ya. Atau kita ulang dari idza kana al-fi'lu al-madhi mu'tal al-fa'ika wa'ada, apabila fil madhi itu mu'tal ya fa'nya seperti wa'ada, khusus yang misal yang awalnya misal yang wawi, wajib hazul fa'i fil amri wal mudhari', wajib membuang fa'nya pada amr dan mudhari' wal masdar dan masdar idza kana bitta ya. Kalau masdar ada syaratnya, apabila masdarnya dengan penambahan ta pada akhirnya. Wadzalika nahu, contohnya id dari wa'ada, ya'idu id, dibuang fa'nya. Juga fil mudhari' ya'idu. Bahkan itu yang asal dari pembuangan pada fil mudhari'. Kemudian idah dibuang juga wawunya. Ya, dia buang juga wawunya karena masdarnya dengan ta. Fa in lam yakunil masdaru bi ta lam yajuz hazul fa'i ka wa'din. Adapun kalau masdarnya tidak dengan ta maka tidak boleh dibuang fa'nya seperti wa'dun. Ya. Kemudian juga difahami kalau bukan masdar tapi isim maka fa'nya tidak dibuang seperti wijha. Wijha akhirnya ta. Tapi wijha bukan masdar tapi dia isim. Ya. Kemudian juga difahami di sini bahwasanya masdar kalau dikendaki dengan hai'ah maka tidak boleh dibuang fa'nya seperti wi'dah. Seperti wi'dah. وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع واسم الفاعل واسم المفعول. Demikian pula wajib membuang hamzah yang kedua yang ada pada fil madhi bersama fil mudhari dan isim fa'il dan juga isim maf'ul. Ya. Dikatakan oleh Ibn Tulun, wa kana al-aslu an la tuhdhaf al-hamzah, hukum asalnya hamzah itu tidak dibuang. Ya. Wa kana al-aslu anna tuhdhafu al-hamzatu fi dhalik kama la yuhdhafu sa'iru zawaid, sebagaimana tambahan-tambahan yang lain tidak dibuang dari fi'il. Contoh tadahraja, khasama. Lakin ustuthqila ijtima'u hamzatain, hanya saja dianggap berat pertemuan dua hamzah fi fi'lil mutakallim, pada fi'il yang diperuntukkan untuk mutakallim. Pada semisal contoh ukrimu. Ukrimu, seandainya dibuang berat. Ya, pertemuan dua hamzah. Ya, uakrimu berat. Sehingga fahudifatil hamzah. Sehingga dibuanglah apa? Hamzah. Ya. Kemudian wa humila ala ukrim, dibawa kepada ukrim, tukrimunya, nukrimunya, yukrimunya, isim fa'ilnya dan isim maf'ulnya. Jadi asal pembuangan itu pada uakrimu karena apa? Berat pertemuan dua hamzah. Yang lainnya ngikut. Ya, tukrimunya, nukrimunya, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya. Dibuang apa hamzahnya. Ya. Nahwa qawlika fi akrama yukrimu wal asl yuakrimu. Asalnya yuakrimu. Wa nahwu dan contoh mukrimin wa mukramin. Wal asl muakrimin muakramin. Fahudhifatil hamzatu fi ismil fa'ili wa ismil maf'ul. Maka dibuanglah hamzah pada isim fa'il dan isim maf'ul karena dibawa kepada uakrimu tadi. Kemudian baik selanjutnya, dhiltu wa dhiltu fi dhaliltu stu'mila wa qirna fiqrirna wa qurna nuqila. Dhiltu dan dhaltu ya keduanya digunakan pada dhaliltu. Kemudian qirna digunakan pada iqrirna dan qurna juga dinukil penggunaannya. Jika usni dal fi'lul madhi al-maksurul 'aini ila ta'i dhamiri aw nunihi jaza fihi thalathatu awjuh. Apabila fi'il madhi yang 'ainul fi'ilnya dikasrah ditambahkan lagi 'ain dan lamnya satu jenis satu huruf. Apabila fi'il seperti ini, fi'il madhi yang 'ainul fi'ilnya dikasrah, lam dan 'ainnya satu jenis satu huruf, disandarkan ia kepada ta' dhamir atau pada nun dhamir, jaza fihi salah satu aujuh, boleh padanya penggunaan tiga sisi. Yang pertama itmam, di itmam tidak ada yang dibuang. Contoh dhaliltu. Dhalla ya aslinya kalau difak wazannya adalah fa'ila. Ya. Dhaliltu Qalil tu af'alu kadza, maknanya idza amiltahu bin nahar, jika engkau mengerjakannya di waktu siang. Wa tsani yang kedua, hafu lamihi wa naqlu harakatil 'aini ila al fa. Yang kedua, membuang lamnya. Lamul kalimahnya dibuang. Berarti lam yang dalam contoh ini dhalila, lam yang keduanya dibuang. Wa naqlu harakatil 'aini ila al fa. Kemudian dipindahkan harokat ainnya, lam yang pertama berarti yang tidak dibuang, itu harokatnya dipindahkan kepada fa, sehingga menjadilah dhiltu. Ya, dhalila, dibuang lam yang keduanya, jadi dhali. Ya, harokat li-nya kasra pada lam dipindahkan kepada dha, jadi dhiltu. Nah, itu kalau disandarkan kepada dhamir ta ataupun nun dhamir ta di situ, ta titu ya. Masalah yang ketiga, hadzu lamihi wa ibqa'u fa'ihi ala harakatiha. Membuang lamnya sama seperti yang kedua, cuma ibqa'u fa'ihi ala harakatiha, fa'nya ditetapkan di atas harakatnya. Sehingga jadilah dhaltu. Ya, dhaltu. Nah, itu. Kemudian apabila fi'il madhinya maftuhul 'ain sekarang. Fil madhiyah maftuhul ain. Kalau tadi kan dhalila, fil madhiyah apa? Maksurul ain. Kalau maftuhul ain bagaimana? Kalau maftuhul ain, maka wajib ibqa'uhu ala halihi, wajib ditetapkan sesuai dengan keadaannya. Ma'a fakil idhom, bersama dengan dipecah idhomnya. Ya. Di antaranya contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul in dhalaltu fa inna ma dhillu ala nafsi." Dhalla dari dhalala. Dhalaltu. Ya. Itu fa'ala wazannya, sehingga ditetapkan di situ di atas keadaannya dengan difak. Ini khusus ya, keadaannya adalah fil madhi yang maksurul ain, kemudian lam dan ainnya satu jenis. Kemudian wa asyara bi qawlihi wa qirna fiqrirna, dan dia mengisyaratkan dengan ucapannya qirna pada iqrirna, kepada bahwasanya fiil mudhari yang mudha'af, fiil mudhari yang mudha'af yang ia di atas wazan yaf'ilna, yaf'ilna yaf'ilu disandarkan kepada nun iswah. Idza tasala bi nunil inas, apabila ia bersambung dengan nun inas, jaza takhfifuhu bi hadzi 'ainihi, boleh diringankan dengan membuang ainnya. Ba'da naqli harakatiha ila al fa', setelah harakatnya ain ini yang dibuang dipindahkan kepada fa'. Wa kadzal amru 'an minhu, demikian juga fil amr darinya. Wa dzalika nahwu qawlika fi yaqrirna, contohnya ucapanmu pada yaqrirna, menjadi yaqirna. Ainul kalimahnya itu ra' yang pertama ya, dibuang. Sebelum itu harokat ra' ini dipindahkan kepada qaf sehingga jadi yaqirna. Demikian pula iqrirna, menjadi qirna. Menjadi qirna. Wa asyara bi qawlihi wa qurna nuqila, kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa qurna nuqila kepada qira'ahnya Nafi' dan 'Asim yang membaca dengan fathah qaf. Wa qurna fi buyutikunna bi fathi al-qaf. Ya. Asalnya adalah iqrarna. Iqrarna min qawlihim, dari ucapan mereka qarra bil makani yaqarru. Maknanya juga sama yaqirru. Jadi qarra yaqarru. Ya, hakahu Ibnu al-Qatta'. Ini dikaitkan bahwa ini oleh Ibnu al-Qatta'. Thumma khuffifa bil hazzi, kemudian ditakhfif dengan apa? Pembuangan setelah dipindahkan harokatnya, seperti yang tadi, proses tadi. Ya. Iqrarna, dibuang ro'nya yaitu ainul kalimah, kemudian sebelum itu dipindahkan dulu harokatnya ke qaf sehingga jadi qarna. Wa huwa nadir, tapi ini sedikit dalam penggunaan. Kenapa? Li'anna hadza takhfif innama huwa lil maksuri al-ain. Karena takhfif ini hanyalah diperuntukkan bagi yang ainnya di kasrah. Ya. Adapun qira'ah yang lain ya, selain Nafi dan Asim, membaca dengan kasra wa qirna fi buyutikunna. Ya. Jadi sisi yang membaca dengan fathah, ya, sisi yang membaca dengan fathah tadi dari qarra bil makani yaqarru, dijelaskan oleh yang lain katanya wa wajhu, kalau enggak salah dalam kitab Dalilus Salik ya, wa wajhu man qara'a bil kasri anna aslahu qara bil makani yaqarru fi fathi al-ain fil madi wa kasriha fil mubari' ya. Sisi yang membaca dengan kasrah adalah bahwasanya asalnya qarra bil makan yaqirru, qarra bil makan yaqirru dengan fathah ainnya pada fil madi dan kasrah pada fil mudhari'nya. Falamma lahiqat al-fi'lu, falamma lahiqatil fi'la nun dhamir khuffif, tatkala nun dhamir mengikuti fi'il maka ditakhfif bihadzi ainihi dengan membuang ainnya. Ba'da naqli harakatihi ila al-qaf, setelah dipindahkan harakatnya kepada qaf. Wa kadza al-amru minhu, demikian pula amr darinya. Ya. Maka taqulu ala hadza, maka kamu katakan di atas lugha ini yang mengatakan qarra yaqirru. Iya. Yaqirna. Iya, diringankan. Yaqirna. Aslinya yaqrirna. Waqirna pada fil amrnya, aslinya iqrirna. Adapun sisi yang membaca dengan fathah qarna, maksudnya itu dari qarirtu bil makan. Ya, qarirtu bil makan aqarru aqarru bih. Dengan kasra'inya pada fil madinya qarirtu, wa fathah fil mudhari' dan fathah pada mudhari'nya aqarru bih. Fa fu'ila bihi ma taqaddam, kemudian diperbuat seperti apa yang diperbuat pada sebelumnya. Ya. Kemudian yang perlu kita tahu juga, an-naql itu adalah lugha yang fasih. Ya. Dan pada contoh ini, qarna dan qarna kedua-duanya lugha yang fasih. Hanya saja yang lebih banyak itu takhfif ini pada qirna, pada yang kasrah ainnya. Ya, di sana ada sisi yang lain antum baca itu. Pada catatan yang nomor 3. Ya. Wallahu تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.